Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para wali santri, para guru dan pendengar Radio Dakta Bekasi, ya, Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Al-Ihsan dan masjid-masjid yang lain, juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT, ya, sore hari ini kita terus, ya, merasakan nikmat dan karunia Allah yang tak terhingga, sehingga di tengah-tengah musibah yang menimpa kita semua, masyarakat kita dan juga masyarakat dunia ini, kita masih bisa melanjutkan ibadah kita dengan baik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah dan kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena kita tidak tahu, ya, umur itu bagaimana, ya. Pagi ini kalau di WA saya, apa namanya, berita-berita yang rame itu, ya, meninggalnya penyanyi terkenal Didi Kempot itu kan. Ya, siapa sangka gitu, berapa mungkin berapa hari yang lalu masih rame, ya, diperbincangkan popularitasnya lah naik lagi gitu, ya. Tapi tiba-tiba Allah panggil, umurnya masih di bawah saya 2 tahun tuh, 53 tahun. Saya sudah 55 tahun. Jadi kita sebagai mungkin orang tua terutama ini, ya, tidak bisa kita tidak gitu, ya, harus selalu bersiap. Ya, karena dari hari ke hari tentu jatah umur kita ini berkurang. Ya, jatah hidup kita di dunia ini berkurang, bukan bertambah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada hari yang ke-12 ini insyaallah kita akan membahas, ya, kiat mendidik anak sukses dunia akhirat ini. Kita lanjutkan dengan tema kali ini khusus tentang bagaimana mendidik anak kita akan beradab, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat-sahabat beliau ini. Ini sangat penting karena ini terkait dengan pilar, ya, pilar keimanan kita. Ya, bahkan sebenarnya, ya, kunci gitu, ya, kunci dari ajaran Islam ini semuanya itu adalah keimanan kita, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu kaum Yahudi, bangsa Quraisy itu banyak yang mereka mau mengakui Allah itu sebagai Tuhannya. Ya, bahkan kalau mereka ditanya kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi kalau hanya mengakui Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Pencipta, itu banyak yang enggak keberatan. Tapi waktu itu ketika kaum Yahudi, Nasrani, bangsa Quraisy, termasuk paman-paman Rasulullah sendiri kan, Abu Jahal, Abu Lahab itu, ketika harus mengakui bahwa, ya, Muhammad itu utusan Allah, nah itu yang mereka gak mau. Mereka menolak itu, ya, mereka keberatan untuk mengakui itu. Apalagi sampai bersyahadat, bersaksi, ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, jadi mereka keberatan itu karena kalau dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia harus mengubah seluruh pandangan hidupnya. Dia harus siap, ya, untuk diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat beliau sebagai pemimpin. Nah, disinilah kesombongan, kan, manusia itu. Keangkuhan. Ya, dan ketakutan untuk tidak mendapatkan nikmat dunia. Akhirnya orang tidak mau mengakui itu. Ya. Nah, sekarang kita sebagai umat Islam, ya, bagaimana sih kita harus menanamkan pada anak-anak kita, murid-murid kita, bahwa keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Sangat menenangkan hidup kita. Dan sangat menguntungkan kita bahkan. Karena rugi sekali kalau manusia itu, ya, sudah tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau menjadikan beliau sebagai panutannya, ya, sebagai model hidupnya gitu, ya. Maka pasti dia akan mengambil panutan yang lain. Pasti dia akan mengambil model yang lain. Dan pasti manusia yang dia ambil sebagai model itu kualitasnya pasti jauh di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itulah hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang tidak beriman pada Rasulullah Muhammad SAW, apa? Pasti dia enggak kenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Iya kan? Pasti dia enggak ngerti gimana sih cara manggil nama Tuhan yang satu itu. Ya, diskusi terus, berdebat tentang nama Tuhan. Kalau kita iman sama Rasulullah SAW, sudah selesai. Karena Allah ya menurunkan wahyu yang terakhir itu kepada nabi yang terakhir ini. Ya, beliau itu khatamun nabiyyin, ya. Beliau itu penutup para nabi. Jadi sempurna sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Nah, itu adalah. Jadi apa ya? Rugi betul kalau manusia itu enggak mau beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu belum rugi di akhirat. Di dunia saja sudah rugi. Dia enggak ngerti apa itu najis, apa itu enggak. Dia enggak ngerti apa itu hadas apa enggak. Dia enggak tahu mana yang harusnya binatang yang mestinya enggak dimakan, mana yang mestinya dimakan. Ya. Sekarang kan makin aneh-aneh kita lihat manusia itu kan. Makan aneh-aneh lah kita enggak kadang-kadang mendengar, jangankan melihat, mendengar saja gitu ya, ada yang makan macam-macam yang sangat menjijikkan. Ya, tapi itu dianggap begitu saja. Ya. Maka Profesor Naqib Al-Attas itu kan menjadikan apa simbol istak dulu ya. Itu di tengahnya itu Muhammad. Karena di situ tuh kunci kita. Kunci kita untuk mengenal Tuhan kita, siapa Tuhan kita yang sebenarnya, itu harus melalui keimanan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus melalui pengenalan kita, harus melalui kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenal ya bagaimana cara menyembah Tuhan kita itu. Ya, karena hidup manusia ini bukan, yang penting bukan berwacana tentang Tuhan seperti para filosof Yunani dan banyak filosof Barat, ya, kaum deisme, ya, yang apa namanya, yang berbicara tentang Tuhan, diskusi tentang Tuhan gitu. Tapi mereka tidak menyembah Tuhan karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan ini. Karena Tuhan yang satu ini, gitu kan, cara menyembahnya, cara beribadah kepadanya, cara berdoa kepadanya, itu hanya diberitahukan melalui nabi yang terakhir ini, ya, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini. Oleh karena itu, Ibu hadirin sekalian ya, penting sekali untuk kita betul-betul mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mencintai beliau. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kamu cinta Tuhanmu gitu ya, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Qur'an ini lengkap isinya, enggak ada yang dilewatkan masalah kehidupan dari Al-Qur'an itu. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang berbagai hal gitu ya, karena Al-Qur'an itu bukan kitab apa sains, bukan kitab fisika, kimia, matematika. Tapi kitab ya, hudal linnas, babayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia ya, dan penjelas bagi petunjuk itu dan pembeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah model yang hidup. Maka disebutkan kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu, perilaku Rasulullah itu, tindakan-tindakan Rasulullah itu, jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Al-Qur'an itu diwujudkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari, indahnya Al-Qur'an itu, lihatlah indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru fa innahum qaumun la yafqahun. Wahai nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Ini bukan ayat teroris, ini ayat penting untuk pertahanan ya, untuk pertahanan satu negara, untuk ketahanan satu masyarakat. Bahwa Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyiapkan orang mukmin itu siap perang. Coba ini sekarang lihat sekarang, bangsa Amerika rakyatnya disiapkan perang, bangsa Cina rakyatnya disiapkan perang, kan sekarang banyak tulisan-tulisan kita baca entah benar apa enggak gitu ya, tapi saya nggak pernah menyebarkan tulisan seperti ini, tapi saya baca tulisan-tulisan itu kan pekerja-pekerja Cina yang datang ke Indonesia ini gitu kan, jumlahnya ribuan, nanti katanya sampai jutaan. Dan mereka itu katanya orang-orang yang dilatih sebagai tentara, karena masyarakatnya dilatih sebagai tentara. Israel lihat, ya, wajib militer. Singapura wajib militer. Thailand saja wajib militer sekarang ini. Santri-santri Thailand yang ada di pesantren Gontor itu yang saya tahu, itu pas dapat wajib militer, dia harus balik ke Thailand. Ya. Jadi banyak sekarang bangsa di dunia, Jepang dan sebagainya gitu ya, itu yang mendidik masyarakatnya, fisiknya itu standarnya standar siap perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan ini jauh sebelumnya. Bahkan nanti Rasulullah membuktikan ya, kemampuan fisik beliau dan para sahabat itu berkali-kali lipat dari kemampuan fisiknya orang kafir. Lihat dalam perang Badar ya. Sebentar lagi kan peringatan perang Badar nih. Itu di bulan Ramadan itu. Bagaimana kemampuan fisik kaum muslimin menghadapi pasukan Quraisy yang sekitar 3 kali lipatnya. Ya, itu menang. Nanti dalam perang Yarmuk 5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tahun 636 Masehi itu, kaum muslimin sudah mampu menaklukkan Romawi. Yang waktu itu jumlah pasukan Romawi berkali-kali lipat. Ya, pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Baidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid, ya, mampu menaklukkan Romawi yang waktu itu terkenal. Bangsa Romawi itu bangsa yang memuja fisik, membanggakan fisiknya kan. Olahraga mereka aja kan, lihat aja gladiator. Sampai semboyan orang Romawi yang sekarang masih dipakai di dunia internasional, Civis Pacem para bellum. Jika kamu mau damai, siapkan perang. Civis Pacem ya, dari Pax. Ya, jika kamu mau damai, para bellum, siapkan perang. Bellum itu tunggal, kalau jamaknya bella. Jadi kalau ada yang suka pakai nama bella, itu kalau bahasa Latin artinya perang. Ya, ada yang namanya Sinta Bella. Di Depok ini ada perumahan Bella Casa. Casa itu rumah, bella itu perang. Jadi rumah perang. Ya, ada di Sentul itu apa itu? Apa perumahan atau supermarket ya, atau hipermarket itu namanya Bella Nova. Bella itu perang, Nova itu baru gitu ya. Ya, jadi Civis Pacem para bellum. Ini kita kembali ke tadi. Jadi Rasulullah SAW itu diperintahkan siapkan orang mukmin untuk berperang. Ya, jika kamu ada 20 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 200 orang kafir. Jika kamu ada 100 orang mukmin yang sabar, kamu akan mengalahkan 1000 orang kafir. Jadi Rasulullah itu diperintahkan menyiapkan orang mukmin agar kemampuannya ya, fisiknya itu 10 kali lipatnya orang kafir. Selemah-lemahnya nanti ayat-ayat berikutnya itu Al-Anfal apa berapa itu 65 atau 66 ya, 66 itu 2 kali lipatnya. Jadi Rasulullah kalau mau cari, jadi tidak ada di dunia ini masyarakat ya, manusia yang apa ya menjadi teladan yang lengkap seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia satu-satunya di muka bumi yang namanya disebut didoakan 24 jam tanpa henti. Itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang hidupnya tercatat lengkap, ya, dan diikuti, ya, oleh satu masyarakat, satu generasi. Yang mengikuti Rasulullah itu satu generasi, yaitu generasi sahabat. Kemudian generasi sahabat itu diikuti generasi tabi'in, generasi yang mengikuti. Diikuti lagi generasi tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi kita ini beruntung, bersyukur gitu. Jadi orang mukmin itu bersyukur, jadi orang Islam itu bersyukur. Salah satu nikmat besar adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya, laqad kana lakum, sungguh laqad, bayangkan Allah SWT mengingatkan pada kita itu. Sungguh telah ada bagimu dalam diri Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi suri tauladan dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan sampai yang sekecil-kecilnya. Ya. Bangun tidur, anak-anak sudah kita ajari bagaimana Nabi bangun tidur, bagaimana doanya, ya kan? bangun tidur ku terus mandi atau bangun tidur ku terus berdoa. Nah itu ya, jadi ya mandi juga tetap ya kan, tapi bangun tidurku terus berdoa itu penting, jangan lupakan. Jangan mandinya yang ditonjolkan mestinya, bangun tidurku terus berdoa lalu mandi gitu loh, lagunya mesti begitu ya. Tapi kayaknya anak-anak sekarang sudah jarang ya nyanyi lagu-lagu begitu ya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, apa, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Berarti yang nolong ya, berarti yang membersihkan tempat tidurnya ibunya dong. Jadi lagu ini coba digubah yang lebih pas lah gitu ya. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Masa nolong ibu bersihkan tempat, jadi yang membersihkan tempat tidurnya siapa? Jadi lagunya ini perlu apa namanya, kalau dulu saya rutin habis itu kan suka mengkoreksi apa apa itu, topi saya bundar gitu. Saya masih ingat almarhum Pak Zainuddin, Kiai Zainuddin saya dulu kan, ini lagu apa, topi saya bundar kalau tidak bundar bukan topi saya, itu maknanya apa gitu. Jadi bikin lagu bo, yang maknanya agak ya mendidik lah ya. Jadi kalau di pesantren At-Taqwa ini misalnya kita wajibkan anak SMP itu mulai apa ya menamatkan bahkan mengkhatamkan kitab Gurindam 12 itu, karena isinya syair-syair yang indah ya, tentang pendidikan itu, tentang adab ya, adab pada Allah. Jadi hadirin rahimakumullah ya, jadi mulai bangun tidur saja sudah kita ajarkan, supaya contoh Nabi tuh ya kan, waktu bangun tidurnya gimana gitu. Masuk kamar mandi ada contohnya, keluar kamar mandi ada contohnya, di dalam kamar mandi itu ada contohnya. Makanya anak ya kalau dibiasakan adab dari kecil, insyaallah anak itu gak jadi sekuler. Karena dia selalu apa yang enggak ada pada contohnya Rasulullah, ya kan? Mau bercermin aja ada doanya. Makan ada doanya. Habis makan ada doanya, ya kan? Cara makan, adab makan itu loh Rasulullah dicontoh. Mulai dari gimana cara makan, ngambil makanan, ya kan? Sampai menu mana yang baik, ada contohnya dari Rasulullah, ada panduannya dari Rasulullah SAW dari yang kecil. Sampai gimana memimpin rumah tangga, gimana bertetangga dengan orang non muslim ya, ada contohnya dari Rasulullah. Gimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga pejuang, keluarga mujahid, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Gimana berdagang, Rasulullah pedagang yang hebat ya. Gimana berperang, beliau panglima perang yang hebat. Ya. Ya, apalagi gimana memimpin negara, Rasulullah itu prestasinya luar biasa. Jadi kalau ada yang nanya apa sih hebatnya Nabi dalam membangun peradaban manusia itu, loh ini ketinggalan zaman. Sekarang baru orang melihat bagaimana Rasulullah sudah ngajari, sampai wabah saja gimana ngadepi wabah sudah ada. Bangun tidur, cuci tangan sudah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur kebas-kebas itu apa tempat tidur itu ya, ternyata itu luar biasa, siapa tahu di situ ada binatang-binatang yang berbahaya ya. Jadi Rasulullah itu contoh yang lengkap. Nah kalau ini nggak digambarkan ya, anak-anak kita baru anak itu sudah nanti beranjak dewasa mulai berpikir ya, kalau cara ngajar sirah Nabi, cara ngajar sejarah Nabi, sejarah perjuangan Rasul itu hanya dihafal saja gitu ya, apa namanya, Nabi Muhammad bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, umur sekian, begini, maksudnya begini, itu menurut saya ya kurang bermakna. Ajarkan apa sih istimewanya Rasulullah ini, apa sih uniknya Rasulullah ini? Rasulullah tersambah ibu hadirin sekali, ini Profesor Muhammad Nur waktu saya mengikuti kuliah Islamic Worldview beliau gitu. Beliau menggambarkan bagaimana keunikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban yang mulia ya, apa namanya, virtuous civilization ya, peradaban yang apa, Al-Madinah Al-Fadilah, peradaban yang mulia. Karena uniknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau ini riwayat hidupnya lengkap. Jadi enggak ada pemimpin besar seperti Rasulullah SAW gitu, yang begitu dicintai oleh bahkan sekarang ini miliaran manusia gitu ya. Dihormati oleh miliaran manusia, diikuti ucapannya, tindakannya, diamnya, dicontoh gitu ya. Dan riwayat hidupnya itu tercatat. Ucapan-ucapan beliau tercatat. Bahkan mana Al-Quran dan mana yang ucapan beliau sendiri itu terpisahkan sejak awal. Beliau berhasil ya mendidik satu masyarakat ya, masyarakat Madinah itu yang merupakan masyarakat yang luar biasa, masyarakat embrio, satu peradaban besar, peradaban yang agung, peradaban yang tinggi. Apa ciri masyarakat Madinah itu? Pertama, masyarakat yang haus ilmu. Sekarang kita ingin bangsa kita ini punya budaya literasi yang tinggi. Skor PISA kita jatuh gara-gara salah satunya adalah kemampuan membaca itu. Bukan hanya kemampuan baca, kecintaan membaca. Rasulullah itu berhasil mendidik bangsa Arab ya, dari bangsa yang tidak mengenal tradisi tulis menjadi bangsa yang haus menulis ya. Rasulullah itu kabarnya punya sekretaris sampai 60-an. Dan beliau memberikan contoh, mendorong terus bagaimana ya, mencatat, menghafal. Lihat, satu-satunya kepala negara, bahkan kata Profesor Hamidullah dari Perancis, beliau ahli manuskrip kuno, konstitusi negara tertulis pertama di dunia itu adalah Piagam Madinah. Jadi Madinah Charter ya, Piagam Madinah itu adalah the first written constitution in the world, konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Bagaimana Rasulullah memperlakukan kaum Yahudi, kaum-kaum non-muslim, diajak bersama-sama membangun Madinah waktu itu. Tapi karena kaum Yahudi berkhianat, akhirnya diusir. Ya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya dalam kehidupan pribadi menjadi contoh. Makanya saya mau tahu pendidikan terbaik, ya pendidikan Nabi. Jadi kalau kita ngaku orang Islam gitu ya, Rasulullah itu jelas sekali Pak, dalam contoh pendidikan Rasulullah itu jelas ya. Rasulullah itu menjadikan setiap jengkal bumi itu tempat untuk mendidik. Tidak ada tempat tidak untuk mendidik ya, ketika naik unta, di pasar, di jalan ya, di masjid ya, di mana saja tempat sedang berperang, itu semua adalah pendidikan. Ya, itu semua pendidikan. Sembarang waktu, tidak ada yang tidak pendidikan. Makanya kita jangan sekali lagi mempersempit gitu ya, pendidikan itu hanya sekolah. Ini masih banyak pertanyaan, bagaimana cara menjadikan orang tua menjadi guru di, bagi keluarganya itu. Jadi orang, tugas orang tua yang penting itu menanamkan adab. Itu yang nanti ditanya di akhirat. Jadi kalau misalnya nih anak di akhirat, kenapa kamu gak ngajari anakmu matematika? Kenapa kamu gak bisa ngajari anakmu PR? Ya kan, bahasa Indonesia. Kenapa gak bisa ngajari bahasa Inggris? Kalau bisa bagus. Tapi ya, tapi sekali lagi, yang utama, yang nanti ini diminta pertanggungjawaban di akhirat, yang utama adalah tanamkan adab pada Allah. Itu sudah kita bahas. Menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tanamkan adab ya, bahwa manusia paling dicintai, manusia paling diidolakan. Jangan sampai ada idol, ada idola yang lain ya, selain Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang tertinggi. Ya tentu kita punya, dalam berbagai hal kita punya ya. Kalau mau main bola ya, idolanya siapa? Biasanya kalau penyanyi ditanya, idola penyanyi kamu siapa? Kalau ilmuwan dia mengidolakan siapa ilmuwannya. Tapi di atas semua itu, manusia yang paling diidolakan, yang paling dicintai, kita orang muslim ya, itu yang harus, nilai-nilai ini, adab ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak adalah adab pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka nanti Bapak Ibu sekalian ya, kalau sudah terbiasa dari kecil ditanamkan kecintaan Rasulullah seperti itu ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu model yang abadi ya, lintas zaman, lintas budaya. Karena beliau memang diutus untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Rasulullah bukan hanya membawa rahmat bagi orang Islam. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan itu bukan hanya diucapkan. Rasulullah itu mewujudkan nilai-nilai itu dalam dirinya, menjadi contoh, menjadi contoh, model. Sampai kepada fisik saja Rasulullah itu jadi model. Jadi beliau ini fisiknya ini bagus, ideal, beradab fisiknya itu. Nah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini contoh. Nah nanti ibu-ibu sekalian ya, kalau anak-anak sudah besar, sudah mulai berpikir ya, apalagi nanti di peringkat pendidikan tinggi, nah itu beradab pada Nabi. Jangan mengambil konsep-konsep lain, ya kan? Ikutilah pertama Nabi kita, Pak. Ya, Rasulullah perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, ya kan? 10 tahun kalau nggak mau sholat dipukul, ya, tentu pukulan pendidikan ya, bukan mukul KU gitu ya, ditendang sampai apa namanya, sampai nggak bangun lagi, bukan begitu ya, maksudnya yang mendidik itu maknanya apa sih. Umur 10 tahun anak-anak kita ini ibu sekalian itu sudah harus bisa sholat, harus sudah bisa ngaji, ini yang fardu ain utamakan dulu ya, kemudian didik cinta Rasul. Ya, ini tantangannya berat, karena sekarang ini kan anak juga macam-macam yang ditonton. Nah, ini jangan-jangan sampai dia nanti mengidolakan yang lain. Nah, nanti waktu dia mau mengambil teori-teori, konsep-konsep pendidikan kah, ekonomi kah, ambillah konsep Nabi gitu loh. Itu kan Allah sudah perintahkan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Nabi, ambillah, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Kan itu perintah Allah. Katanya kita iman sama Allah. Gimana sih itu Tuhan kita? Kita akui Tuhan, tapi kita enggak mau taat, kan aneh. Kita ngaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, tapi enggak mau ngikuti, padahal sudah diikankan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Rasulullah mencontohkan yang namanya batas dewasa itu 15 tahun. Itu pun tahun Qomariyah waktu itu. Kan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah melarang ya sahabat beliau, murid-murid beliau waktu itu Abdullah bin Umar kasusnya. Ya, beliau larang untuk ikut perang Uhud karena umur Abdullah bin Umar belum genap 15 tahun. Nanti dalam perang Khandaq umur beliau sudah 15 tahun baru boleh perang. Nah, kemudian Rasulullah kan menetapkan dewasa itu paling akhir 15 tahun. Itu dulu pendidikan kita semua begitu. Makanya dulu kan kalau orang mau jadi guru, lulus SMP 3 tahun. Ya, SPG jadi guru SD, 4 tahun SGA jadi guru sekolah menengah atas. Ya, SGB jadi guru sekolah rendah. Kan gitu. Kalau PGA jadi guru agama. Di mana-mana dulu namanya muallimin ya, di Gontor itu ada program Kulliyatul Muallimin, kuliah KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Sekarang banyak di mana-mana pakai KMI, Kulliyatul Muallimin. Itu berapa tahun pendidikannya? 6 tahun. 6 tahun dari mana? Dari lulus SD. Karena umur 15 tahun dari sudah banyak pesantren-pesantren kita, alumninya itu sudah terjun ke masyarakat. Ya, kemarin saya contohkan, kenapa Kiai Haji Imam Zarkasi itu mendirikan pesantren Gontor umur 16 tahun bersama dua orang kakaknya. Waktu itu umur beliau masih 16 tahun. Ya. Panglima Sudirman jadi kepala sekolah Muhammadiyah itu pernah saya baca umurnya 20 tahun. Sentat Ali Basyah Prawira Dirja jadi panglima perang di Ponegoro itu umur 21 tahun. Ya, Muhammad Al-Fatih umur 19 tahun jadi khalifah. Ya. Umur berapa menaklukkan Konstantinopel? Kalau nggak salah 21 tahun. Usamah bin Zaid di masa Nabi diangkat sebagai panglima perang, di mana anak buah delegasi perang ini itu ada sahabat senior juga. Itu masih umur 18 tahun. Karena Rasulullah sudah memberi contoh, ya. Anak-anak itu sudah matang di usia-usia belasan tahun. Nah, kita sekarang ini penting ya, kalau mau ikut Nabi gitu loh. Ya kan? Ya, kita masih saya usulkan di buku saya apa Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang itu salah satu yang saya usulkan waktu itu di makalah saya ya di MPR, di Lembaga Pengajian MPR adalah reformasi usia pendidikan. Ya, kami mengusulkan sudahlah menurut saya gitu ya, SD itu 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi pas 15 tahun anak itu sudah lulus SMA itu. Dan ternyata waktu saya datang ke pakar pendidikan di Bandung, Profesor Nanang Fatah ya, profesor di guru besar di UPI, itu beliau malah sudah bilang ke saya, Pak Adian, sejak masa reformasi saya sudah usul ke pemerintah tahun 98 itu, dia bilang saya sudah usul ke pemerintah supaya SD itu cukup 4 tahun kata beliau, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Yang penting kurikulumnya sesuai dengan dinamika sosial. Yang lebih penting lagi gurunya. Maka Prof. Nanang Fatah, alhamdulillah waktu kami konsultasi dengan beliau, kami mendirikan At-Taqwa College, beliau support. Ya, jangan lupa nanti malam juga ya, pukul 8 insyaallah habis terawih, kita akan launching ya. Saya akan launching nanti e-book tentang At-Taqwa College. Ya, tentang konsepnya, ya, keunggulannya, perjalanannya, dan catatan para mahasiswanya. Nah, ini ya, sekitar 180 halaman. Nanti nanti malam waktu launching kita sekalian diskusi tentang pendidikan tinggi yang ideal seperti apa. Itu saya konsultasi dengan Profesor Nanang Fatah di Bandung, dan beliau ternyata sudah lebih dulu dari saya, sudah lama saya sudah usulkan ke pemerintah itu. Dan kalau itu cocok, Pak, dengan konsep pendidikan Rasulullah, dan cocok dengan konsep, bahkan cocok dengan konsepnya Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi sudah banyak pakar-pakar pendidikan yang mengingatkan pemerintah, terlalu lama anak itu, Pak. Ya, lulus SMA 18 tahun masih dianggap anak-anak, kasihan sekali. Tubuhnya sudah dewasa, seksualnya sudah dewasa, bahkan sekarang anak-anak yang ikut lomba voice kids itu ya, apa namanya? Idol junior segala macam itu umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tampilannya sudah seperti ibu-ibu ya, kadangkala udah gak ada yang nyanyi lagu anak-anak lagi, lagu Bintang Kecil, Pelangi-Pelangi, Ambilkan Bulan Bu, itu sudah gak ada lagi. Saya gak pernah dengar, gak tahu kalau ada ya, tapi saya kan gak rutin juga nonton acara-acara begitu, kadang-kadang kalau sempet ya pas nonton begitu, kok gak ada ya yang nyanyi lagu Pelangi-Pelangi atau Naik-Naik Gunung, Naik-Naik ke Puncak Gunung atau apa gitu. Balonku Ada 5. Mungkin udah enggak dianggap relevan, masa balon cuma 5. Ya. Jadi, tapi ya Bapak Ibu dan sekalian, ini penting. Jadi, sekali lagi ya, kita didik anak-anak ini cinta pada Rasulullah, terutama nanti cinta pada sahabat, cinta pada keluarga beliau. Jangan sampai berlaku ekstrim ya. Ya, berlaku ekstrim itu begini ya, pada sahabat Nabi, karena mencintai sebagian sahabat Nabi berlebihan akhirnya mencaci maki sahabat yang lain. Kita Ahlussunnah Wal Jamaah tidak seperti itu. Kita berlaku adil, kita cinta ya kan sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tapi ada yang mencintai Ali berlebihan, mengagungkan Ali berlebihan, akhirnya mencaci maki Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah radhiyallahu anha. Itu ekstrim, itu berlebihan. Kita anak-anak gak usah ikut yang begitu-begitu ini, ya. Kasihan hidup kok dipenuhi dengan kebencian. Yang dibenci bukan sembarangan, yang dibenci mertua Rasulullah itu kan, ya kan, yang dibenci sahabat dekatnya Rasulullah. Gimana coba ngajari benci sama istri Nabi? Kita kan gak ada seperti itu, Pak. Jadi kita enak ya, anak-anak ini diajari yang benar ya. Adab pada sahabat ini penting sekali, adab pada keluarga Rasulullah. Ya, jangan kita apalagi termasuk dengan alhamdulillah ya, guru saya, guru banyak teman-teman waktu kami belajar di Istek itu, yang mendirikan Istek itu kan Profesor Syekh Naqib Al-Attas. Beliau juga Habib ya, cucu dari seorang Habib, seorang ulama besar di Bogor ya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ya, tapi ya kami bukan hanya hormat pada Prof Al-Attas itu karena beliau keturunan Nabi saja, bukan hanya itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ilmunya, hikmahnya, perjuangannya, ya, keberaniannya, kegigihannya dalam apa ya, menyampaikan konsep-konsep Islam, mengingatkan kaum muslimin untuk terus waspada dengan hegemoni peradaban modern sekarang ini. Nah, itu Ibu sekalian. Jadi ini adalah mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ya, anak-anak juga para santri ini ya, terus belajar di At-Taqwa ini sangat ditekankan pentingnya belajar sirah Nabi, sejarah sahabat, sejarah umat Islam. Sangat, karena kalau enggak beradab sama Rasulullah, ya enggak beradab sama sahabat, itu udahlah. Itu hidup enggak akan bahagia, hidup enggak akan tenang. karena dia akan mencari idola yang lain. Dia pasti akan mencari ya pegangan hidup yang lain. Rugi itu. Ya, apalagi sudah bersyahadat. Kan orang yang menderita itu begitu. Enggak sesuai apa yang diucapkan dengan hatinya. Apalagi enggak sesuai dengan perilakunya. Orang bahagia itu orang yang yakin, kemudian dia hidup sesuai dengan keyakinannya. Kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Manusia terbaik. Manusia yang paling mulia. Dan kita pasrahkan diri kita, ya, yakinkan diri kita untuk mengikuti sunah-sunahnya, ya, mengikuti perjuangan, ya, melanjutkan misi perjuangan Rasulullah SAW itu. Nah, itulah kita mau hidup bahagia begitu, ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mohon maaf oleh kekurangan dan khilafan. Sekali lagi nanti malam pukul 8 ya kita akan lanjutkan dengan tema khusus tentang pendidikan tinggi yang ideal dan juga launching e-book At-Taqwa College di Depok. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.